dal ilmu nahwu, ilmu yang benar. Kemudian pendapat dari Quran dan Sunnah. Dan cara pokok agar seorang itu terhindar dari godaan syahwat, godaan dan keinginan untuk melakukan hal-hal yang terlarang, cara yang paling pokok kata Ibnu Qayyim adalah dengan as-sabru, dengan sabar, dengan sabar, dengan dia kendalikan dirinya dan dia paksa untuk dirinya untuk merasakan pahitnya godaan, dan dia sabar dan tidak tergoda, dia kedepankan akal sehatnya. Apa bahaya buruk jika dia melakukan maksiat semacam ini? Maka dengan itu maka orang akan terbebas dari sinatu syahwat. Maka untuk menghindari sinatu syahwat dengan ilmu dan terhindar dari sinatu syahwat dengan as-sabr. Dan ilmu itu akan membuahkan keyakinan. Dan siapa yang memiliki dua hal ini, maka dia layak untuk jadi manusia teladan dalam praktek beragama yang disebut dengan al-imamah fiddin. Sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabr wal yakin tunalu al-imamah fiddin. Dengan seorang itu memiliki kesabaran dan memiliki keyakinan yang berasal dari ilmu, maka seorang itu layak menjadi imam fiddin. Seorang itu layak untuk menjadi teladan dalam praktek beragama. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Sajdah, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan sebagian di antara mereka Bani Israel para imam, para pemimpin, para suri teladan dalam kebaikan, disebabkan mereka yakin, disebabkan mereka sabar dan yakin terhadap ayat-ayat kami. Dan yakin adalah buah dari ilmu. Kemudian yang ketiga, jihad dalam bentuk yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir. Dan jihad melawan orang kafir ini bentuknya bilyat, bisa dengan tangan, bisa dengan tangan, bisa dengan tulisan, walisan, dan dengan perkataan, dengan memberikan pembelaan terhadap Islam dan menjelaskan kedustaan dan kebohongan orang-orang kafir yang membuat berbagai kebohongan dan melekatkannya pada Islam. Yang ketiga, bilmal, dengan harta. Dengan seorang mengeluarkan hartanya dalam rangka berjihad melawan orang kafir dalam artian perang ataupun dalam artian mendukung orang-orang yang melawan propaganda orang kafir dan pemutarbalikan fakta yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menjelek-jelekkan Islam. Dan yang keempat, dengan badan, dengan fisik, dengan terjun di medan jihad. Kemudian yang keempat, berjihad melawan orang fasik, demikian juga ahli bidah. Maka ada tiga hal. Pertama, dengan tangan, jika orang berkuasa, punya kuasa. Suma lisan, kemudian dengan lisan, ketika tidak mampu dengan tangan namun bisa mengingatkan. Dan jika tidak bisa dua-duanya, maka pilihan satu-satunya adalah mengingatkan atau berjihad melawan orang-orang fasik dan ahli bid'ah. Dan ahli bid'ah dengan hati, dengan benci terhadap kebid'ah dan kemaksiatan yang dilakukan. Dan berjihad melawan orang kafir, berjihad ahli bid'ah dengan tangan, itu ada dua macam. Yang pertama, tangan di sini adalah dengan bentuk tindakan kekerasan dan senjata. Maka ini hak khusus penguasa. Ini hak khusus penguasa untuk mengubah kemungkaran dengan bentuk kekerasan dan senjata. Maka ini hak khusus penguasa. Orang sipil tidak boleh melakukan. Kemudian yang kedua adalah mengubah kemungkaran termasuk di dalamnya kemaksiatan, namun tidak dengan bentuk kekerasan dan adu senjata. Maka ini boleh dilakukan oleh selain penguasa untuk orang-orang yang mampu. seorang ayah dengan anaknya, seorang suami terhadap istrinya, seorang majikan, seorang bos dengan anak buahnya yang kerja di tempatnya, dan semacam itu. Maka mengubah kemungkaran termasuk juga kebid'ahan dengan tangan itu ada dua macam. Ada yang merupakan hak khusus penguasa dan ada yang merupakan hak bersama, bisa dilakukan oleh penguasa dan juga bisa dilakukan oleh selain penguasa. Kemudian berikutnya adalah karakter peperangan, karakteristik perang dalam ajaran Islam. Sebagian Ghorbiyyin, sebagian orang-orang Barat dan Al-Mubashirin dan sebagian misionari mengatakan bahwasanya Islam tegak di atas kekerasan, wal-asli dan kekerasan, dan tersebar dengan pedang dan melupakan jarak. Dan Islam bersandar agar tersebar alal qasri dengan pemaksaan, wal ikrah dan pemaksaan untuk masuk ke dalam Islam. Maka di sini misionaris disebut oleh penulis menggunakan istilah yang dipakai oleh banyak penulis, yaitu istilah al-mubashirin, pemberi kabar gembira. Maksudnya adalah misionaris. Namun sebagian penulis atau sebagian ulama tidak setuju dengan istilah ini, membuat istilah misionaris, menyebutnya dengan istilah al-mubashirin. Mereka itu bukan memberikan bergembira, mereka itu ngajak ke neraka, bukan mengajak untuk mendapatkan berita gembira, mengajak agar masuk ke dalam neraka. Maka tidak layak dan tidak berhak untuk disebut al-mubashirin. Lalu apa? Dan orang yang melarang istilah ini menyebut dengan yang kita sebutkan adalah orang yang berupaya untuk menasranikan orang lain, al-munafsirin, orang yang berupaya untuk menasranikan orang lain. Dan istilah inilah yang lebih tepat. Kita sebut al-munafsirin dalam bahasa Arab. Kita sebut al-munafsirin dan bukan al-mubashirin. Ini istilah yang lebih tepat. Adapun apa yang dilakukan penulisnya secara alam di sini, wal ilmu indallah, ya, mungkin karena beliau tidak perhatian tentang masalah ini, sekedar mengikuti apa yang umumnya dilakukan oleh para penulis yang lain. Atau karena faktor-faktor yang lain yang kita tidak tahu secara pasti. Maka sebagian orang Barat dan orang-orang misionaris mengatakan Islam tersebar dengan pedang. Islam itu tegas di atas kekerasan. Dan karena ada pemaksaanlah maka banyak orang masuk Islam. Maka jawabannya kita katakan ini adalah anggapan yang keliru. Dan anggapan ini nasi'un muncul dari dua faktor. Ima boleh jadi karena ketidakpahaman tentang Islam, membutuh hatihi dan penaklukan Islam dan peperangan Islam, penutusi dan berbagai ajaran Islam. Dan faktor yang kedua dimungkinkan muncul karena asobiah, karena fanatisme dan karena permusuhan terhadap agama ini. Maka mereka menginginkan untuk terbesik, untuk membuat kesan bahwa agama ini adalah agama yang sangar, yang menakutkan, watansir, sehingga orang itu kabur dan menjauh dari Islam. Yang benar, anggapan tadi timbul karena dua faktor tadi sekaligus. Karena agama Islam tegak di atas dakwah dengan cara yang hikmah dan dengan nasihat yang baik. Dan Islam Nabi Sallam menyuruhkan perdamaian dan mengajak untuk pada perdamaian. karena perdamaian itu diambil dari kata-kata Islam. Maka Islam disebut Islam, salah satu maknanya, dan karena Islam mengajak pada kedamaian, bukan pada peperangan. Dan barang siapa yang menelusuri, mempelajari dari Al-Quran dan sunnah yang suci, yang diantara isi sunnah adalah wasiat-wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada panglima perang. Dan diantara isi sunnah adalah perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai peperangan beliau. Maka tentu dia akan tahu bahwa Islam datang dengan membawa hikmah, membawa kasih sayang, menebarkan kedamaian, wal-wi'am dan kerukunan. Jadi Islam datang untuk islah, memperbaiki keadaan dan bukan merusak keadaan. Bacalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid-din qad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy. Tidak ada pemaksaan dalam agama. Faqad tabayyana ar-rusyd min al-ghayy, maka sudah telah jelas petunjuk dan telah jelas manakah kesesatan. Dan yang dimaksud la ikraha fid-din itu bukanlah maksudnya orang itu tidak boleh memerintahkan dan memaksa orang lain untuk melakukan ajaran agama. Tidaklah maknanya tidak boleh orang tua memukul anaknya karena tidak mau sholat. Makanya dimaksud la ikraha fid-din adalah tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama. Adapun orang yang telah masuk ke dalam agama, telah masuk dalam Islam, maka dipaksa untuk komitmen dengan aturan-aturan Islam. Ya, dipaksa untuk bayar zakat jika dia wajib zakat. Jika tidak membayar zakat, maka diambil zakat secara paksa, bahkan diberi hukuman setengah hartanya disita untuk negara. Maka dipaksa untuk komitmen dengan aturan-aturan Islam. Nah, sebagian orang menyalahgunakan ayat ini, la ikraha fid-din, ketika ada temannya ya ganggu dan dia merasa diganggu karena oprak-oprak untuk sholat jamaah dan berdalil la ikraha fid-din, enggak usah maksa-maksa saya untuk bangun sholat, la ikraha fid-din, enggak ada pemaksaan dalam masalah agama. Ini meletakkan ayat tidak pada tempatnya. Bahkan orang yang telah masuk dalam Islam maka dipaksa untuk harus komitmen dan konsisten dengan aturan-aturan Islam. Sudah masuk Islam, kok minum khamr? Nah, dijambu. Bukannya kemudian terperah. Oh, jangan dijambu, saya tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak boleh berdalil demikian. Saya mabuk-mabuk sendiri. Kamu jangan maksa-maksa. La ikraha fid-din. Meletakkan ayat di sini, nah, tidak pada tempatnya. Dan dimaksud la ikraha fid-din, bagaimana penjelasan Ibnu Katsir yang nanti akan kita baca, saya tidak ada pemaksaan untuk masuk ke dalam agama. Kenapa tidak ada dan tidak perlu ada pemaksaan dalam agama? Qatta bayyana ar-rusyd min al-ghayy. Karena manakah yang sesat dan manakah hidayah telah jelas. Jika orang tidak perlu dipaksa-paksa untuk berislam. Demikian juga baca firman Allah, walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum, seandainya Allah berkehendak niscaya semua yang ada di muka bumi akan beriman jami'an seluruhnya. Apa anta tukrunna hatta yakunu mu'minin, apakah engkau akan memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman? Dan baca firman Allah Subhanahu wa taala, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Ya Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian berkaitan dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari kampung kalian. Allah tidaklah melarang kalian antabaruhum jika kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, ya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Dan Allah juga berfirman, dan berperanglah di jalan Allah, perangilah orang-orang yang memerangi kalian, wala ta'tadu, dan janganlah kalian melampaui batas. Dan ayat-ayat yang menunjukkan makna hal ini, bahasanya tujuan berperang besar untuk memaksa orang untuk masuk Islam itu sangat banyak. Ada pun dalil sunnah, maka semua praktek-praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan dan semua wasiat-wasiat Nabi untuk kuat untuk para panglima perang berbicara menyampaikan itu semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim. Kata Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat seorang penguasa memimpin satu pasukan atau satu tentara, maka beliau berwasiat kepada pemimpin tersebut fi khassati nafsihi, empat mata. Apa wasiat Nabi kepada panglima perang yang nasihat ini dan wasiat ini disampaikan empat mata tanpa didengar anak buahnya? Bitaqwallahi wa ma'ahu minal muslimina khairan. Nabi berpesan padanya agar bertakwa pada Allah dan bersikap dengan sikap yang baik kepada kaum muslimin yang menjadi anak buahnya. Inilah cara menasihati seorang yang berstatus sebagai pemimpin. Ketika Nabi mengangkat seorang panglima perang, dia punya anak buah, ini semua, maka Nabi memberikan pesan kepada pemimpin ini, tidak di hadapan anak buahnya, sehingga seakan-akan habislah kedudukan orang ini, dia tidak punya kewenangan apa-apa. Namun dipanggil Nabi, kemudian cuma ada empat mata, kemudian Nabi ngasih nasihat. Kamu saya angkat jadi pemimpin, maka hendaknya kamu demikian dan demikian. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan uzu bismillah fi sabilillah, berperanglah kalian dengan nama Allah dan berperanglah di jalan Allah. Maka berperang yang disyaratkan adalah berperang di jalan Allah, bukan berperang di jalan minyak, di jalan tanah, di jalan air, di jalan tembaga dan yang lainnya. Namun berperang fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billahi, dan perilah orang-orang yang kafir kepada Allah. Uruzu wala tahullu, hendaklah kalian berangkat berperang dan janganlah kalian melakukan hulul. Hulul adalah khianat berkaitan dengan harta rampasan perang. Sebelum dibagi sudah ambil duluan agar dobel, ambil dulu dan nanti dapat bagian. Wala tardu, dan janganlah kalian melakukan hoda, janganlah kalian melakukan pelanggaran janji. Karena jika tentara kaum muslimin melakukan pelanggaran janji, maka yang tercoret itu bukan hanya panglima perang, namun Islam. Maka akan akan menjelekkan citra bukan hanya panglima perang dan kaum muslimin bersamanya, namun menjelekkan citra Islam secara umum. Maka roda adalah satu hal yang terlarang dalam semua keadaan, namun ditekankan ketika mau berangkat perang. Karena ini berkaitan dengan citra Islam, bukan hanya berkaitan dengan citra sang panglima perang. Wala tumatilu, dan janganlah kalian melakukan tamsil, janganlah kalian melakukan apa istilah cara mutilasi. Jangan kalian mencincang mayat, meskipun mayatnya orang kafir. Mati ya sudah mati. Jangan sudah mati dan diungkapkan ke jalan, diinjak-injak, dan dihancurkan badannya, ditusuk-tusuk, sudah mati. Tidak boleh. Apalagi mutilasinya belum mati. Nah, belum mati ya dimutilasi dulu baru dimatikan. Nah, itu larangan tamsil, yaitu sudah dibunuh kemudian dicincang-cincang, diinjak-injak, ditusuk-tusuk dan seterusnya. Meskipun itu mayat orang kafir yang sangat kita musuhi, musuh Islam, musuh kaum muslimin dan musuh Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh tamsil. Wala taqtulu walidah, janganlah kalian membunuh anak kecil. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang untuk membunuh perempuan dan anak kecil, muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, berangkatlah kalian bismillah dengan nama Allah, tuqatilu nafsi sabilillah, perangilah, berperanglah di jalan Allah, man kafara billah, perangilah orang yang kafir kepada Allah. Janganlah kalian melanggar janji, janganlah kalian melakukan hulul, janganlah kalian melakukan tamsil, janganlah kalian melakukan mutilasi dan pencincangan mayat, wala taqtulu wildan, dan kalian membunuh anak kecil, wala ashabat suami, dan janganlah kalian membunuh para pendeta yang berada di gereja-gereja dan tempat ibadah mereka. Dan Nabi juga mengatakan wala taqtulu syaikhan faniya, janganlah kalian membunuh orang yang sudah tua bangka yang tidak bisa apa-apa. Dan Khalifah Rasulullah yaitu Abu Bakar Al-Siddiq pun pernah berwasiat kepada Yazid bin Abi Sufyan ketika diangkat oleh Abu Bakar Al-Siddiq amiran sebagai panglima perang untuk melakukan menaklukkan salah satu daerah di negeri Syam. Abu Bakar Al-Siddiq mengatakan, aku wasiatkan padamu agar melakukan 10 hal. Jangan membantai perempuan, jangan membunuh perempuan, yang pertama. Yang kedua, jangan membunuh anak kecil. Yang ketiga, jangan membunuh orang yang sudah tua bangka. Dan yang keempat, jangan menebang pohon yang sudah berbuah, rambutan berbuah, ditebang. Apa tujuannya mau diambil petik buahnya? Enggak, penting pokoknya hancur saja. Ngamuk kemudian nebasi pohon pisang. Tadi kita orang ngamuk, pohon pisang habis. Ini menunjukkan bahasa Islam mengajarkan sadar lingkungan. Meletak tak saja jangan musmira, jangan menebang pohon yang sudah berbuah. Pohon yang sudah berbuah ini ada buahnya, kalau mau dimanfaatkan dipetik saja buahnya. Kalau sudah kenyang, sudah cukup, ya sudah, biarkan orang lain yang memanfaatkannya. Wah, pokoknya jangan, pokoknya ini harus roboh meskipun tidak ada manfaatnya. Ini tidak benar. Meskipun itu dalam situasi perang, meskipun dalam situasi perang. Wala tukhalifu amiran, dan jangan engkau menghancurkan amiran kampung yang makmur dengan bangunan. Bangunan ya biarkan tegak berdiri, jangan wah ini ada bangunan, hancurkan aja. Hancurkan, bulldozer. Ya kalau masih bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Kenapa harus dibulldozer? Dimanfaatkan. Orang kafir yang sudah mati ya nanti ditempati. Enggak perlu bangun dari awal, tinggal tempatin kan lebih enak. Ya demikian, kita lanjutkan pada Isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.